bakal disentuh orang. Hanya dirimu permata hatiku. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Sayangku cuma kamu. Hidupku ini untukmu kasih. Biarpun bidadari yang datang menggodaku, tak sedikit pun goyah imanku. Aku selalu setia. Semoga yang kuasa selalu melimpahkan rahmatnya pada cinta kita. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini hidup tanpa diri. Cintaku hanya satu, sayangku cuma kamu.